kumpul sini. Adik-adik, kalau kita cemberut, kelihatan baik atau jelek? Yeay! Kalau kita mudah marah, nanti punya kawan tidak? Nah, maka kita jangan mudah marah, jangan sering cemberut. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita agar berperilaku yang ramah. Rasulullah senyumnya indah. Ayo kita nyanyikan lagu Senyum Indah. Yeah.